Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Baiklah, kita akan memulai dulu tentang tanya jawab pada malam hari ini, dan ini memang sudah ada banyak pertanyaan yang sudah masuk, bahkan dari bulan-bulan yang lalu belum kita selesaikan, dan mudah-mudahan ulun akan coba mempersingkat jawaban. Tapi kadang resiko kita mempersingkat jawaban dikhawatirkan terjadi ke salah faham, ketidakpahaman dari apa yang disampaikan. Namun mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita akan tuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap cukup penting, yang perlu untuk sama-sama kita perbincangkan atau mungkin sama-sama kita fahami. Baiklah, yang pertama adalah tentang Ustaz saya pernah sholat sunnah, kemudian ada yang menepuk pundak saya untuk menjadi imam. Apakah saya harus menjadi imam atau membatalkan sholat? Mohon penjelasannya. Seorang yang melaksanakan sholat sunnah, kemudian diberikan isyarat oleh seseorang yang mungkin belum melaksanakan sholat fardu atau sholat wajib, maka dia diperbolehkan untuk berjamaah dengan orang yang belum melaksanakan sholat fardu, walaupun pada kondisi dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Karena para ulama hanya menyatakan bahwasanya seorang makmum hanya diwajibkan mengikuti gerakan-gerakan yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat dari seorang imam. Jadi tidak harus niatnya itu sama. Karena boleh jadi ada yang melaksanakan sholat zuhur, sementara dia mungkin melaksanakan sholat asar atau sebaliknya. Sebagaimana kasus seorang musafir dengan seorang yang mukim ketika mereka berjamaah. Dan seorang yang melaksanakan sholat sunnah kemudian diberikan isyarat kepada orang yang belum melaksanakan sholat fardu, dia boleh untuk langsung menjadi imam. Artinya dia ucapkan takbir Allah Akbar dengan suara yang jahar, i'tidal sami Allah liman hamidah, seperti layaknya dia seorang imam. Dan perkara yang demikian dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika ada salah seorang sahabat yang datang ke dalam masjid, yang ketika itu sahabat sudah melaksanakan sholat. Satu riwayat menyebutkan itu adalah sholat asar, riwayat yang lain menyebutkan ketika itu sholat zuhur. Maka datangnya sahabat tadi, dia tidak mempunyai jamaah, artinya dia sendiri. Akhirnya Nabi SAW beliau berkata kepada para sahabat, man yatasaddaqu bihadza rajul, siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini? Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang kau maksud? Maka Nabi SAW menjelaskan, sholatlah engkau dengan orang yang belum sholat ini, fa innalaka nafilatan falahu fardun, engkau dapat pahala sunnah sementara dia dapat pahala yang wajib. Maka disebutkan dalam riwayat ketika itu Abu Bakar As-Siddiq mengambil kesempatan tadi untuk berjamaah dengan orang yang belum melaksanakan sholat fardu. Bahkan ketika itu Abu Bakar menjadi imam sementara orang yang belum melaksanakan sholat fardu tadi dia menjadi makmum. Nah, muncul kemudian perbedaan pendapat, bagaimana kalau kondisi pada pelaksanaan sholat ba'diyah maghrib. Dia sholat sunnah ba'diyah maghrib dan orang ini mungkin belum melaksanakan sholat maghrib. Atau ba'diyah isya, sementara orang ini belum melaksanakan sholat isya. Apakah orang yang belum melaksanakan sholat maghrib, belum melaksanakan sholat isya, dia berimam dengan orang yang melaksanakan sholat sunnah maghrib dan sholat sunnah isya, juga diperbolehkan sebagaimana sholat zuhur, sebagaimana sholat zuhur yang dilakukan atau sholat asar? Maka di sini para ulama menyatakan tetap diperbolehkan karena keumuman hadis Nabi SAW tadi. Ulama hanya berselisih pendapat apakah seorang yang melaksanakan sholat sunnah dia menjaharkan suaranya, dia membaca suratul fatihah dengan suara yang nyaring sebagaimana dia menjadi imam pada pelaksanaan maghrib atau pelaksanaan sholat isya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan dia disuarakan sebagaimana dia menjadi imam pada pelaksanaan maghrib atau pelaksanaan sholat isya, dan tentunya dua rakaat saja yang dia kerjakan. Maka orang yang dia terlambat tadi, dia menyelesaikan sholatnya dengan menuntaskan rakaat yang tidak diselesaikan, artinya rakaat yang harus dia sempurnakan karena orang tadi hanya melaksanakan sholat sunnah. Dan tentunya perkara yang demikian terjadi khilaf apakah dia menjaharkan al-fatihah atau tidak. Adapun takbir intiqal, Allah Akbar, sami Allah liman hamidah, salamnya dia itu harus dijaharkan. Yang dijadikan perselisihan adalah ketika dia melaksanakan sholat sunnah ba'da maghrib, apakah al-fatihahnya juga dikeraskan. Dan wallahualam, pendapat yang dianggap mendekati sebuah kebenaran adalah pernyataan seorang Imam Ahmad Ibn Hanbal yang menyatakan dia menjaharkan suaranya. Karena ada hadis yang menyebutkan, inna likulli imri'in ma likalina filihi, sesungguhnya kata Rasulullah, seorang yang melaksanakan sholat sunnah dia punya hak apakah dia menjaharkan atau tidak menjaharkan. Pian sholat sunnah ba'diyah maghrib boleh menjaharkan dan juga boleh tidak menjaharkan. Kita melaksanakan sholat tahajud boleh dinyaringkan suratul fatihahnya dan juga boleh tidak dinyaringkan. Karena berangkat dari hadis inilah, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan dia menjaharkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, dalam satu pengajian Ustaz pernah menyatakan perkara hutang bisa menjadikan beratnya masuk ke dalam sorga. Bagaimana kalau orang ada yang mengambil harta yang bukan milik dia atau mungkin berhutang, yang kebetulan harta tadi dimiliki oleh orang yang bukan muslim, seorang yang kafir, dan kita lupa orangnya karena kejadiannya sudah sangat lama sehingga tidak bisa mengembalikan lagi, seperti apa solusinya? Mohon penjelasannya. Perkara hutang adalah perkara yang sangat berat, dan kita tahu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW membicarakan tentang beratnya permasalahan hutang. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'ait, apa pendapat engkau ya Rasulullah, qataltu fi sabilillah, saya berperang di jalan Allah, apakah dosa-dosa, dan saya mati dalam keadaan syahid, apakah dosa-dosa saya diampuni? Kata Rasulullah, engkau diampuni. Kemudian sahabat tadi berkata kepada Nabi SAW, apakah saya masuk ke dalam surga ya Rasulullah disebabkan mati syahidnya saya? Kata Rasulullah, engkau masuk surga. Besoknya Nabi SAW menemui sahabat tadi. Apa kata Rasul? Subhanallah lakun nuzila minat tasydid. Subhanallah lakun nuzila minat tasydid. Subhanallah lakun nuzila minat tasydid. Maha suci Allah, kata Rasulullah, musibah besar terjadi. Maha suci Allah, perkara yang sangat-sangat besar terjadi, kata Rasulullah. Dan tiga kali Rasulullah mengulang. Sahabat tadi kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma nuzila minat tasydid? Ya Rasulullah, musibah apa yang besar tadi? Musibah apa yang engkau sebutkan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, rajulun qatala fi sabilillah, ada orang yang berperang di jalan Allah, fashtahada, kemudian dia mati syahid, fa uhiya, kemudian orang ini dihidupkan, fa qatala fi sabilillah fashtahada, kemudian dia ikut lagi berperang dan kemudian dia mati syahid, fa uhiya, kemudian orang ini dihidupkan dan kemudian dia ikut berperang dan kemudian dia mati syahid, dan sorga sudah ada di depan dia, kata Nabi, namun terhalang ketika dia akan masuk ke dalam sorga disebabkan karena dia mempunyai hutang yang tidak dia selesaikan. Bayangkan ada orang yang mati syahid sampai tiga kali, meskipun ini mustahil. Namun saking beratnya masalah hutang, saking beratnya masalah hutang, ada orang yang berperang di jalan Allah dan dia mati syahid. Qadarullah takdirkan dia dihidupkan lagi, kemudian dia ikut berperang dan mati syahid sampai tiga kali. Rasul SAW menyatakan, sorga sudah di depan dia, tapi terhalang disebabkan dia mempunyai hutang. Sehingga dari hadis ini dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang beratnya perkara masalah hutang piutang, maka masalah hutang dianggap adalah masalah yang sangat berat orang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang itu mempunyai hutang dan dengan siapapun dia harus menyelesaikannya. Ketika tidak dia dapatkan, maka dia cari ahli warisnya. Ahli warisnya pun juga tidak didapatkan, maka solusi terakhir adalah dia bersedekah, dia berinfak yang dia niatkan untuk orang yang pernah dia pinjam, yang pernah dia pinjam harta yang dia mungkin tidak tahu kemana orang tadi, dia niatkan untuk orang tadi. Maka kapanpun orang itu datang kepada dia untuk menagih hutang, dia harus bayar. Jangan misalnya ketika orang itu datang, sudah aku impakan di Al-Jihad, ambil jaikam di Al-Jihad. Tidak. Ini hanya solusi terakhir, tapi ketika dia datang dia harus selesaikan. Permasalahan muncul ketika orang ini orang kafir, orang yang non muslim. Bukankah ketika kita berinfak dan bersedekah dengan niat untuk orang yang non muslim, itu bukan perkara yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat ibadah itu diterima adalah seorang muslim, seorang mukmin. Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Ada pendapat yang menyatakan dia tetap mengambil jalan tadi walaupun tidak niat untuk orang yang dia pernah pinjam ketika orang ini adalah orang yang bukan muslim. Dia infak, dia sedekah, ya sudah, Allah yang menentukan. Pendapat kedua menyatakan dia tidak perlu. Dia cukup memperbanyak istighfar, dia memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang yang non-muslim tadi agar mereka mendapatkan hidayah. Dan hidayah dan petunjuk yang diberikan oleh Allah disebabkan mungkin doa dari orang muslim tadi adalah sesuatu yang sangat mahal pada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Berapapun uang yang dikeluarkan tidak akan bisa sebanding dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama pada masalah ini memang terjadi perbedaan. Ada yang menyatakan dia berinfak, dia bersedekah. Pendapat lain menyebutkan tidak perlu berinfak dan bersedekah, cukup memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, kemudian dia mendoakan orang tadi agar dia mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Tolong jelaskan tentang akikah yang disyariatkan. Ikhwanu fillah rahimakumullah, perkara akikah adalah perkara yang dianjurkan dan disunahkan bagi orang yang mempunyai anak, kemudian dia mempunyai kelapangan rezeki dan dia diperintahkan dan dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Akikah idealnya dilakukan pada hari yang ketujuh sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin murtahinun bi akikati tusbahu anhu yawma sabi wa tuhalak wa tusamma. Setiap anak yang baru lahir maka diperintahkan untuk orang tuanya mengakikahkan anaknya dengan menyembelih kambing. Jadi akikah mutlak harus dengan kambing. Kapanpun akikah itu tidak dengan kambing maka tidak sah. Dan satu orang laki-laki dia melaksanakan akikah dengan dua ekor kambing, satu anak perempuan dengan satu ekor kambing. Dan itu sekali lagi idealnya dilakukan di hari yang ketujuh. Dan ketika penyembelihan tadi dia menyebutkan Allahumma, ya Allah, ini dari siapa nama anak tadi dia sebutkan. Siapa nama anak tadi disebutkan, kemudian diucapkan bismillah, riwayat yang lain diucapkan bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tentunya di antara sunnah yang lain adalah dia menggundul habis rambut anak tadi. Dia gundul habis rambut anak tadi, kemudian rambut tadi ditimbang. Ditimbang, satu riwayat menyebutkan dengan timbangan emas, beberapa pendapat menyebutkan dengan timbangan perak. Namun memang ada mayoritas ulama menyatakan dia menggunakan timbangan emas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya ketika rambut itu digundul kemudian ditimbang dengan timbangan emas? Misalnya rambut tadi beratnya 1 gram, maka 1 gram harga emas hari itu misalnya taruhlah 500 ribu, sunnahnya dia infakkan dan dia sedekahkan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, sebagaimana perbuatan, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan ini syariat akikah yang artinya yang ringkas, dia menyembelih, kemudian dia ketika menyembelih dia menyebutkan nama anak tadi, kemudian dia menggundul rambut anak tadi dan rambut tadi kemudian ditimbang dan dihitung harga emas hari itu berapa, maka beratnya itu disedekahkan dan diinfakkan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Baiklah, selanjutnya kita beri kesempatan kepada jemaah yang ingin bertanya. Kurang lebih 20 menit lagi waktu yang tersisa. Silakan, ada yang di sebelah ke sini. Ya, silakan, Pak. Nanti sebentar ya, sana sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz kalau satu sembahyang dua niat dalam sembahyang sunat gitu? Sholat sunat? Itu dua niat dalam satu sholat, misalnya qobliyah ini dengan sunatul tahiyatul masjid. Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, bagaimana praktek pegadaian yang ada di daerah kita? Apakah itu termasuk dihukumi riba atau bagaimana? Praktek pegadaian. Apakah yang menggadaikan dengan yang menggadai itu sama-sama kena hukum riba atau bagaimana? Mohon penjelasan. Ya, selanjut ibu-ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama ini tentang membatalkan nazar. Ustaz, bolehkah membatalkan nazar termasuk nazar yang berkaitan dengan ziarah ke kubur orang-orang tertentu? Terus yang kedua tentang sholat istikharah. Sholat istikharah itu apakah waktunya bebas dilaksanakan? Salat istikharah kan ada dua pilihan, memang kita minta pilihan. Tapi kalau memang tidak minta pilihan, bolehkah kita merutinkan untuk salat istikharah tersebut? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Pertanyaan tentang salat sunnah yang mempunyai niat lebih dari satu, artinya misalnya dia masuk masjid, kemudian dia niat tahiyatul masjid dan juga niat qobliyah misalnya. Apakah yang demikian dibenarkan? Wallahu alam. Memang ada sebahagian pendapat yang menyatakan itu diperbolehkan, namun pendapat tadi mohon maaf tidak mempunyai dasar dalil yang cukup kuat, karena hanya sebuah pendapat dan pendapat bisa diterima dan harus ditolak. Kapan diterima? Ketika ada dalil. Kapan ditolak? Ketika tidak ada pendalilan dari pendapat tadi. Intinya memang ada pendapat yang demikian, ketika dia masuk masjid untuk melaksanakan salat sunnah, kemudian dia masukkan niat-niat yang lain, tahiyatul masjid dia masukkan, qobliyah dia masukkan, maka perkara yang seperti ini ada yang menyatakan itu diperbolehkan. Namun wallahu alam, sekali lagi pendapat yang lebih mendekati kebenaran dan menenangkan hati kita adalah ketika dia melaksanakan salat sunnah, ya sudah satu niat. Dia masuk masjid, ya sudah dia salat sunnah, tahiyatul masjid. Permasalahan dia tidak sempat qobliyah subuh, dia tidak sempat mungkin salat sunnah wudu, dia tidak sempat mungkin pelaksanaan salat-salat sunnah yang lainnya, paling tidak dia punya niat untuk melaksanakan salat tadi. Dia punya pahala niat. Karena kalau perkara ini diperbolehkan secara hukum, dalam artian dia masuk masjid kemudian dia melaksanakan salat sunnah, dia gabung semua salat-salat sunnah, maka ini akan meredupkan nilai-nilai sunnah. Kenapa dikatakan meredupkan nilai-nilai sunnah? Orang akan malas beribadah. Ketika ditanya apakah anda sudah tahiyatul masjid, dia katakan sudah. Apakah anda sudah qobliyah subuh, dia katakan saya sudah qobliyah subuh. Apakah anda salat sunnah wudu, saya juga sudah melaksanakan salat sunnah wudu. Kapan ketika ditanya, ya sudah dua rakaat tadi katanya. Malaikat bisa aja dihitung sudah. Nah hal-hal yang seperti ini mohon maaf, perkara yang bisa menjadikan redupnya nilai-nilai sunnah. Sama seperti orang yang melaksanakan puasa sunnah, dia mungkin niat, karena kalau ini diperbolehkan akan merembet permasalahannya, dia niat puasa Senin, dia niat puasa Bid, puasa bulan Purnama, dia niat mungkin puasa Daud, dia niat mungkin kebetulan bulan Syawal, dia niat puasa Syawal, kemudian juga dia niat puasa-puasa sunnah yang lainnya dengan hanya modal satu puasa sunnah, sehingga hasil akhirnya adalah dia akan meremehkan nilai-nilai sunnah tadi. Sehingga pendapat yang mohon maaf dianggap lebih mendekati kebenaran adalah dia melaksanakan satu sholat kemudian satu niat. Ketika dia melaksanakan puasa sunnah, maka diambillah niat apa yang dia inginkan. Dan Nabi SAW menyatakan innamal amalu binniyyah wa innamal likulli imrin ma nawwa. Amal itu kembali kepada niat, dan orang akan mendapatkan hasil dari niat yang jelas. Ketika dia tidak punya kejelasan niat, maka bagaimana mungkin dia mendapatkan hasil? Sehingga meskipun ada pendapat yang demikian, namun pendapat itu harus ditolak ketika ada tidak ada dalil. Tapi kalaulah seandainya ada pendalilan, pernah dilakukan oleh Nabi SAW misalnya, atau diajarkan oleh Rasul SAW, maka itu mungkin bisa diterima. Berhubung tidak ada pendalilan yang kuat dari pendapat tadi, maka hal yang demikian mohon maaf, idealnya dia melaksanakan satu amalan dengan satu niat. Wallahu a'lam. Apa tadi? Masalah gadai. Permasalahan gadai adalah permasalahan yang diperbolehkan di dalam Islam selama tidak terjadi praktek-praktek ribawiyah, praktek-praktek riba. Seperti misalnya, seorang yang akan berhutang kemudian dia gadaikan sesuatu, maka ini diperbolehkan. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau harus menggadaikan baju perang beliau untuk kehidupan beliau dalam keseharian, untuk makan beliau. Bayangkan Rasulullah harus menggadaikan baju perang beliau, dan tidak tanggung-tanggung ketika itu seorang Yahudi yang diajak bermuamalat bersama Nabi SAW, dan itu diperbolehkan. Dan diharapkan barang gadai yang kita berikan kepada orang yang meminjamkan kita, diharapkan dan dianjurkan adalah lebih berharga, lebih mahal daripada pinjaman yang kita pinjam. Dia pinjam 10 juta, maka barang yang dia berikan kepada orang telah lebih mahal dari 10 juta tadi. Misalnya mobil atau apapun, atau sertifikat rumah misalnya. Ini yang diharapkan. Dan praktek terjadi riba adalah kapan? Ketika diantaranya seorang yang memberikan pinjaman misalnya 10 juta. Kemudian dia terima barang yang digadaikan tadi. Dia terima, taruhlah misalnya sertifikat rumah, dan rumah itu mungkin dikuasai sementara bagi dia, kemudian dia sewakan lagi rumah tadi kepada orang. Nah, sewanya tadi inilah riba. Sewanya tadi adalah riba. Kecuali atas persetujuan dengan orang tadi, dan uang yang dia sewakan, uang yang dihasilkan dari gadai tadi itu dibagi dengan orang yang mempunyai harta tadi. Tapi ketika tidak dibagi, misalnya ada orang yang menggadaikan sepeda motor dan sepeda motornya dibawa untuk usaha misalnya. Dia bawa gisan misalnya usaha, ya dia pergi untuk, taruhlah misalnya mohon maaf, dia dibawa untuk mojek misalnya. Dan dia dapat hasil dari sepeda motor tadi, ini yang dikatakan riba. Jadi hasil apa-apa yang ada di dalamnya manfaat dari harta gadai tadi, maka inilah yang dikatakan riba di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma yajri fi manfaatu fa huwa riba. Apa-apa yang di dalamnya ada kemanfaatan ketika orang itu menggadaikan hartanya dan kemanfaatan itu diambil sendiri oleh orang yang memberikan pinjaman, maka inilah riba kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena konsep riba yang diajarkan oleh gadai yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolong seorang muslim ketika dia berada dalam kesulitan. Dan kita tahu seorang yang menolong seorang muslim dalam kesulitan, maka dia akan dimudahkan nanti pada kehidupan akhirat, dia akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun kita menolong seorang muslim, kita tolong seorang muslim dengan niat dan ikhlas, maka nanti di akhirat kita akan dimudahkan oleh Allah pada keadaan di padang mahsyar. Ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konsep inilah yang dikedepankan di dalam Islam. Ketika kita ingin menolong seorang muslim, maka ketika orang itu mengambil barang gadai yang tadi, kemudian dia manfaatkan, orang ini sudah mendapatkan pinjaman, dia sudah sulit untuk artinya membayar pinjaman tadi, kemudian diperparah lagi dengan keadaan barangnya tadi dikuasai, kemudian diambil manfaatnya, maka perkara ini yang dikatakan riba. Dan Islam menuntaskan permasalahan ini agar tidak terjadi kezaliman antara muslim dengan muslim yang lainnya. Wallahu a'lam. Tanggapan nazar. Tentang permasalahan nazar. Hukum nazar, hukum asalnya makruh. Nazar hukum asalnya makruh. Dibenci di dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam nahaa 'anil nazar." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu melakukan nazar. Dan kata Rasulullah, sesungguhnya nazar sesuatu yang tidak akan pernah merubah takdir, dan itu bukan sebuah usaha kata Rasulullah. "Wa innama yastakhrijuhu minal bakhil." Dan sesungguhnya nazar itu hanya keluar dari orang-orang yang bakhil. Jadi nazar hukum asalnya makruh. Nazar hukum asalnya makruh. Kapanpun dia sudah bernazar, dia harus menyelesaikan nazar tadi. Penyelesaian nazar itu hukumnya wajib. Tapi ketika dia mengucapkan saya bernazar, kemudian dia mempersyaratkan sesuatu, maka ini hukum asalnya makruh. Nazar tidak dihukumi makruh kapan? Ketika tidak dikaitkan dengan sesuatu. Dan mayoritas orang yang bernazar selalu dikaitkan dengan sesuatu. Kalau lulus, aku bernazar sedekah. Kalau lulus, hanya bersedekah. Kalau kada lulus, kada tahu bersedekah kadanya. Jadi, nazar kata Rasulullah adalah keluar dari orang-orang yang bakhil. Diucapkan dan dikatakan oleh orang-orang yang bakhil. Dan nazar tidak akan pernah dikatakan sebuah usaha. Kenapa? Karena nazar Dia hanya menunggu apa takdir Allah. Berbeda dengan doa. Orang itu berdoa, Allahumma ini dan yang lainnya. Dia meminta kepada Allah dan ini usaha. Tapi nazar dia tunggu dulu apa hasilnya. Takdir Allah terjadi apa yang dia inginkan, baru dia lakukan. Sehingga nazar kata Rasulullah itu bukan sebuah usaha. Bukan sebuah usaha. Jadi nazar itu hukum asalnya makruh. Tapi kalau seandainya orang itu sudah bernazar, kemudian nazarnya dia berziarah kubur misalnya, selama hanya ziaratul kubur dan tidak terjadi kesyirikan, tidak terjadi kebid'ahan, tidak terjadi khurafat, tidak terjadi hal-hal yang menjatuhkan atau melemahkan syahadat dia, maka hal yang demikian tidak dipermasalahkan. Hanya ziaratul kubur. Apa faedah ziaratul kubur? Di antara ziaratul kubur faedahnya adalah tuzkirul mauta, ingat mati dan melembutkan hati. Tapi kalau seandainya ziaratul kubur itu ada praktek-praktek mohon maaf syirkiyah, ada tawasul-tawasul yang diharamkan, maka apakah dia harus melakukan perbuatan tadi? Tidak dia melakukan perbuatan tadi. Tidak, dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Berapa kafarahnya? Kafarahnya dia memberi makan 10 orang miskin. Kalau ternyata tidak dia dapatkan 10 orang miskin, tidak bisa, dia bisa ganti dengan memberikan pakaian 10 orang miskin dia berikan pakaian yang layak untuk dipakai. Kalau ternyata ini juga tidak bisa, maka jalan terakhir dia berpuasa 3 hari untuk membayar kafarah, membayar nazar yang sudah terucap. Yang ketiga itu ternyata nazarnya adalah nazar yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan syirkiyah, perbuatan-perbuatan syirik. Jadi nazar itu harus ditaati kapan? Ketika nazar itu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan perkara-perkara yang diperbolehkan. Tapi ketika nazar itu berkaitan dengan perkara-perkara syirik, maka la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan tentang perkara yang seperti ini. Jadi dia harus membayar kafarah. Tapi hukum nazar sekali lagi itu hukumnya makruh. Tapi kalau nazarnya adalah bersifat mutlak, ini diperbolehkan. Dia tidak kaitkan dengan apapun. Bernazar misalnya, aku bernazar besok puasa, tanpa dikaitkan dengan kalau lulus, tanpa dikaitkan kalau berhasil, tanpa dikaitkan dengan perkara-perkara yang lain, maka di sini diperbolehkan. Dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man nazara, barang siapa yang bernazar kepada Allah pada ketaatan, fal yuti'hu, maka hendaknya dia mentaati. Artinya ini perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nazar tadi tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Tapi sekali lagi mayoritas orang bernazar adalah orang-orang yang mengaitkan kepada sesuatu. Wallahu alam. Nah, adapun berkaitan dengan salat sunah, salat istikharah, dia dibebaskan waktunya. Dia boleh melaksanakan salat istikharah kapanpun. Bahkan seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, dia boleh melaksanakan salat istikharah walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Kenapa? Karena ini ada sebab. Jadi dia boleh melaksanakan salat istikharah dan dia berdoa, dia meminta kepada Allah agar diberikan jalan, diberikan jawaban, diberikan keadaan yang terbaik untuk diri dia. Dan tentunya ini salah satu usaha yang sangat baik, sebagaimana Zainab. Ketika Nabi SAW melamar seorang Zainab, apa yang dilakukan Zainab? Zainab tidak langsung terima lamaran Rasul SAW. Ini yang melamar Rasul. Apa yang dilakukan Zainab? Zainab melaksanakan salat sunnah istikharah. Dan jelas pilihannya kepada Nabi SAW, menunjukkan apa? Menunjukkan bagaimana istri-istri Rasul SAW mereka benar-benar mempraktekkan dari apa yang diajarkan dan apa yang memang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bayangkan yang melamar Rasul SAW ketika itu, Zainab istikharah dulu beliau. Dan di sini memang contoh yang pernah dilakukan oleh istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, satu orang lagi nah bisa. Adakah? Nah itu nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Pak Ustaz, biasanya kita kalau sholat itu dalam sujud terakhir itu kita berdoa. Apakah dalam doa itu bolehkah dicampur dengan bahasa Indonesia misalnya? Sekian, terima kasih. Masih adakah? Oh, enggak ada saya, biar yang ini aja. Ulun jawab dulu tentang sujud, berdoa di dalam sujud ketika sholat. Ini memang sunnah dan dianjurkan sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW, fa'aqsil doa fi sujud, perbanyaklah doa ketika sujud, fa'aqimna fi doa, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa. Dan diyakinilah keadaan sujud ketika dia berdoa keadaan yang sangat baik, bahkan dianggap keadaan terbaik ketika kita berdoa. Dan buktinya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, asal muasal terjadinya dan diizinkannya Nabi untuk memberikan syafaatlah ketika Rasulullah dalam keadaan sujud. Ketika manusia datang kepada Ibrahim, kepada Nabi Allah Nuh, kepada Musa, kepada Isa, dan sampai akhirnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat. Rasulullah ketika itu tidak mengangkat kedua tangan untuk meminta kepada Allah, ya Allah isfa lana, ya Allah berikan syafaat kepada kami. Namun yang dilakukan Nabi adalah beliau sujud. Beliau sujud kepada Allah. Ketika beliau sujud, maka Allah berfirman, berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad irfa ra'sak satutah. Wahai Muhammad, angkatlah kepala engkau, minta apa yang kau minta, aku berikan. Dan posisi sujud inilah yang dianggap posisi terbaik ketika orang itu berdoa. Kenapa? Pertama, asal muasal terjadinya syafaat itu ketika Rasulullah meminta dalam keadaan sujud. Yang kedua, ketika sujudlah perkara yang menjadikan hinanya hamba tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga diyakini ketika kita berdoa di dalam sujud adalah keadaan yang dianggap mustajab sebagaimana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika kita berdoa pada saat sujud, apakah kita dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa apapun yang kita kuasai, maka sekali lagi berkaitan dengan doa di dalam sujud, wallahualam pendapat yang dianggap cukup kuat adalah dia tidak mengucapkan apapun, dia hanya berdoa di dalam hati. Karena ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan la tasihhu salata fiha min kalamin nas fa inna salata fiha tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Tidak benar kata Rasulullah, janganlah kalian berkata-kata di dalam salat kecuali hanya apa yang diperintahkan, zikir-zikir salat dan doa. Di dalam sujud bukan salah satu zikir dari zikir-zikir salat. Sehingga apa yang dilakukan dia di dalam hati. Dia berdoa di dalam hati setelah dia membaca misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli atau mungkin subhanarabbi ala atau subhanarabbi ala wa bihamdi atau subuhul qudus wa ruhul malaikatu waruh atau bacaan zat dan zikir sujud yang lainnya, maka ketika dia ingin berdoa di dalam sujud cukup di dalam hati, cukup di dalam hati, tidak dia ucapkan. Kenapa tidak diucapkan? Sekali lagi ada pelarangan yang dinyatakan Rasul, la tasihhu salata fiha min kalamin nas. Janganlah kalian berkata-kata di dalam salat kalian kecuali hanya zikir, zikir salat. Sehingga inilah pendapat yang dianggap menenangkan hati karena mengambil semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan permasalahan doa ketika sujud, dan kita punya bahasa bebas yang kita baca, yang kita minta kepada Allah di dalam hati kita. Anda pakai bahasa Indonesia, Anda pakai bahasa Banjar, Anda pakai bahasa Jawa, Anda pakai bahasa apapun, selama itu di dalam hati tidak dipermasalahkan. Selama di dalam hati itu tidak dipermasalahkan. Tapi ketika diucapkan, maka terjadilah perselisihan apakah dibolehkan atau tidak, dan atawa kumuqaddam ala amila bila dalil. Menahan diri untuk tidak melakukan sebuah perbuatan yang meragukan itu lebih baik daripada mengerjakan sebuah perbuatan didasari pada sebuah keraguan-raguan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.